Santana. Si Kiam di kayu nira kejap mekejam dan mesentana. Rumah Kartan Satya nira kegengawe melah Dharma Sentana. Album asli Si Kiam di kayu nira kejap mekejam Dharma Santana, rumah kakang Satya Niraga neng awe melah. Landura, sana sampun kemardia, nedaga suarisan. Leluhur iraga Sodharma iraga neja makeja patut kelestaria senilan budaya Dharma Santana Siki yang pijaya iraga neja makeja Dharma Santana, rumah kakang Satya Niraga neng awe melah, cakepan bersarang resmi dia, mana sida kawa kasan tadi jalan ku jaman, kakirangan enak ke angin sesuluh, mati mangwe rasa. Kiam pikayu Mangasina narianina Dharma Santana Si kiam pikayu Nira kejar pekerjaan Dharma Santana Rumah kadang Satya Nira kadang awe melah Santana Rumah kata